baju merah jambu berkain songket biru dengan senyum ketawa pada pagi hari raya berkunjung rumah taulah menghibur hati kawan berjabat-jabat tangan bermuram jangan. Macam kuih lazat, rendang serta ketupat, hidangan hari raya, hari mulia. Berbaju merah jambu berkain songket biru dengan senyum ketawa pada pagi hari raya berkunjung rumah taulah menghibur hati kawan berjabat-jabat tangan memulang jalan. Macam kuih lazat, rendang serta ketupat, hidangan hari raya, hari mulia.